بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih dalam bab ma ja'a fi dhabhi li ghairillah. Kita sekarang bersama hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhtasan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi wa huwa muslimun. Adapun makna la nullahi atau melaknatullah atau Allah melaknat, dan ini adalah imma khabar wa imma doa. Dan yang zahir dari siaknya adalah doa. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah taala. Ini kalau doa, kalau khabar, ini Rasulullah mengkhabarkan orang yang menyembelih untuk selain Allah maka mendapat melaknat dari Allah taala. Dan makna la'an al-bu'du an madanir rahmah wa mawatiniha. Makna la'an adalah jauh dari hal-hal yang akan mendatangkan rahmat bagi dirinya. Dan jauh dari tempat-tempat yang dia akan mendapatkan rahmat. Dan mabumnya, orang tadi tidak muafak. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Tidak mendapat sebaliknya. Kemurkaan dari Allah SWT. Kila wal la'in wal mal'un man haqqat alaihi la'nah. Nukilan dengan lafad kil. Ini adalah nukilan yang dibanding dengan sebelumnya, ya ini lebih lemah. Lain dan mal'un maknanya sama. Lain bermakna isim fa'il, juga bisa bermakna isim maf'ul, tapi di sini maknanya adalah isim maf'ul. Orang yang berhak mendapatkan laknat. Itu makna mal'un dan makna lain. Au du'iya alaihi biha, atau didoakan atau mendapatkan doa atas dirinya doa laknat. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibnu al-Asir. Kita beliau yang dikenal dengan Nihaya fi Ghoribil Hadis. Beliau mengatakan aslul la'an at-tardu wal iba'adu minallah. Asal makna la'an adalah terusir dan terjauhkan dari Allah Ta'ala. Wal minal khalaq al-la'an minal khalaq as-sabbu wa du'a. Kalau dari khalaq, dari selain Allah Ta'ala, dari kita, kita mengatakan la'anakallah wa qatalakallah, ini maknanya adalah telaan dan doa jelek atas orang tersebut. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ma ma'nahu, alladhi ma'nahu. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yang maknanya, ini maknanya nukilan dengan ringkas, tidak dinukil secara harf, kalimat per kalimat, tetapi dinukil secara ringkas. Dan kaidahnya dalam nukilan secara ringkas dari kalamnya ahlul ilm harus memiliki kemampuan dalam meringkas kalamnya seorang alim dengan syarat tidak mencederai makna yang dikandung oleh kalam tersebut. Maka tidak gampang meringkas kalamnya seorang alim. Kadang maka jadinya merusak. Maka itu meringkas kalamnya seorang alim harus memiliki keadilan, memiliki kejujuran, memiliki kemampuan dalam ringkasan tersebut tidak mengurangi maksud dari apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki kalam dari isi aslinya. Kalau enggak, maka menjadi merusak sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad As-Sabuni dalam meringkas kalamnya Ibnu Katsir, maka jadinya merusak. Sehingga para ahlul ilm mengomentarinya. Di sini dinukil secara ringkas, innallaha ta'ala yal'anu man istahaqqal la'na bil qawli. Sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang yang mendapatkan hak untuk dilaknat dengan qaul. Maknanya, la'an itu dengan qaul. Termasuk dari sifat, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah memiliki kalam yang maknanya yang berupa laknat. Jadi la'an termasuk dari kalamnya Allah Ta'ala. Mendekatkan bilqul. Kami sholli subhanahu ala mustahqat salata min ibadi. Sebagaimana juga Allah SWT bersolawat, memuji atas orang yang berhak untuk dipuji dari para hambanya. Dari para hambanya, siapa yang berhak dipuji, maka Allah memujinya. Itu makna salatnya Allah pada hambanya. Dan ini juga termasuk kalamnya Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Walladzi yusalli 'alaikum, dialah Allah yang zat yang memuji atas kalian. Lil ayah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Ini juga sebagai bukti dari kalamnya ahlul ilm yang mereka menegaskan bahwasanya kalamnya atau bahasanya penghuni surga adalah bahasa Arab. Tahiyyatum yawma yalqawnahu salamun. Karena ucapan kita assalamualaikum ini bahasa Arab. Tahiyat mereka, ucapan selamat pada hari mereka ketemu dengan Allah Ta'ala adalah dengan ucapan salam. Ini lugha Arabiyah. Maka ini sebagai bukti dari kalamnya ahlul ilm yang mereka menegaskan bahwasanya bahasanya penghuni surga adalah bahasa Arab. Wa qala ta'ala innallaha la'anal kafirin. Wa adda lahum sa'irah. Sa'ir maknanya adalah nar. Sa'ir maknanya adalah neraka. Di antara nama-nama neraka dari tandanya adalah sa'ir. Innallaha la'anal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Ini min sifat. Min sifatnya apa? Sifatil kalam. Waqala mal'unina aynama sukifu wa ukhidhu wa kuttilu taktilah. Ini khabar dari Allah SWT. Al-Quran kalamuhu ta'ala awhahu ila Jibril alaihissalam wa ballagahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran adalah kalamnya Allah ta'ala. Allah mewahyukan, Allah mengkhabarkan dengan Quran tadi dengan kalamnya kepada Jibril alaihissalam. Dan Jibril menyampaikan Quran tadi. Ini makruh yang dibaca. Jadi itu kalam Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril sami'ahu minhu. Dan Jibril mendengarkan Quran tadi dari Allah langsung. Maka kalamnya Allah adalah biharfin wasautin yisma. Dengan huruf. Dan dengan suara yang bisa didengar. Mafhum? Maka jangan terbayangkan dengan bayangan lain. Bagaimana seorang hamba mendengarkan Allah langsung berbicara kepada hambanya, kepada Jibril. Maka dengan kaifiyah yang kita tidak tahu, dengan cara kita yang kita tidak tahu, kita cuma mendapatkan khabar, berita tentang bahwasanya Jibril mendengarkan langsung dari Allah Ta'ala. Dengan huruf dan suara yang didengar. Kama sayati fi sholati insallahu ta'ala. Sebagaimana akan datang dalam masalah sholat. Ya ini. Pembicaraan masalah ini akan dibicarakan oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah sholat. Di sini dinukilkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentang makna. Dari. Laknullah ataupun laknatullah ataupun Allah melaknat. Fassalatu sana'ullahi ta'ala kama taqaddama. Fassalatu sana'ullahi ta'ala kama taqaddama. Maka as-salat. Salatnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Ia adalah pujiannya Allah Ta'ala. Dikruhu fi mala'il a'la. Allah menyebutnya orang tersebut. Di penduduk penghuni yang ada di atas sana. Dari hamba-hamba Allah yang Allah cintai diantaranya para malaikat. Allah memuji hamba tersebut. Ini namanya salatullah ala alal abid. Allah Ta'ala huwal musalli wa huwal musib. Maka Allah Ta'ala dialah yang bersolawat memuji kepada hambanya. Nikruhu fi mala'il a'la. Dan dialah Allah yang memberikan pahala. Atas perbuatan yang dibebankan kepada hamba dari Allah Ta'ala berupa perkara-perkara ibadah dan yang lain, perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang jika ditinggalkan dapat pahala juga. Karena tarkul manahi dengan niat. Karena Allah Ta'ala, karena Allah melarangnya. Maka meninggalkan tadi termasuk mendapatkan pahala. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Karena itu syariatnya. Sehingga kita meninggalkan apa yang Allah larang. Maka meninggalkan tadi dapat larangan. Dapat pahala. Sebagaimana juga melakukan perintah. Dapat pahala jika dipenuhi syarat-syaratnya. Kama dalla ala dhalikal kitab wa sunnah wa alaih salaful umat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah atas perkara ini. Dan ini. Sebagai pijakannya atau ijma'nya salaful ummah dalam makna yang telah disebutkan oleh beliau Syekhul Islam rahimahullah. Qala Imam Ahmad rahimahullah lam yajalillahu mutakalliman idza sa'a. Senantiasa Allah Ta'ala berbicara, lam yazal. Ini termasuk dikatakan, af'al istimrariyah. Fi'il yang menunjukkan arti senantiasa. Di antaranya adalah, lam yazalillahu ta'ala mutakalliman idza syaa'a. Allah senantiasa berbicara. Apabila dia, Allah mengendakinya. Dan kita disyariatkan dengan syariat Islam agar kita banyak mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salat wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang mengucapkan salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam sekali saja maka Allah membalasnya 10 kali salawat. Maka tidak ada beratnya bagi Allah Ta'ala kapan saja seorang hamba mengucapkan salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di mana dan bilangannya berapa. Allah Maha Mampu dan Allah Maha Mengetahui, tidak ada satu pun yang memberatkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang merepotkannya, tidak ada yang meruwetkannya dan yang semisalnya. Baik. Qauluhu, berkata Sahabat Rahman bin Hasan, Qauluhu man dhabaha li ghairillah. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah dahiruhu annahu ma dhabha li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, zahir dari ayat ini bahwasanya apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Itu makna uhilla bihi li ghairillah. Atau wa ma uhilla bihi li ghairillah. Mislu ayyakula hadha dabihatun li kaza. Semisal seorang yang menyembelih untuk selain Allah adalah ucapan dia, ini sembelian untuk ini. Wa idza kana hadza huwal maqsuda fasawa'un lafadha bi aw sawa'un lafadha bi aw lam yalfad. Ini mana yang penting? Dan apabila yang dimaksud adalah ini untuk selain Allah, maka sama saja. Baik dia mengucapkan atau dia tidak mengucapkan. Kalau memang yang ditujukan adalah untuk selain Allah, maka hukumnya masuk. Bisa diterapkan bahwasanya adalah sembelian untuk selain Allah. Wa tahrimu hadza azharu min tahrima dzabahu lillahmin. Dan haramnya perkara ini lebih adhar, lebih jelas daripada haramnya apa yang disembelih oleh si fulan tadi, karena dia cuma menginginkan daging dari sembelian yang dia sembelih. Wa qala fi, dan dia berkata dalam sembeliannya, bismil masih au nahwito, dengan menyebut nama al-masih atau yang semisalnya. Kama annama dabahnahu mutaqarribina bi ilallah ta'ala kana azka wa a'zama mimma dabahnahu li lahmin. Sebagaimana apa yang kami sembelih dengan niat untuk mendekatkan diri dengan sembelihan itu kepada Allah Ta'ala, itu lebih bersih, lebih besar pahalanya dari apa yang kita sembelih dengan sembelihan tadi sekedar untuk mendapatkan daging yang kita konsumsi, yang kita makan. Wa qulna, dan kami katakan dalam sembelian itu, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fa idza harrima ma kila fi bismil masih awiz zahrah fa li ay yuhrama aw bi ay yuharrama ma kila fi li azil masih awiz zahrah aw kusida bihi dhalika aula. Maka apabila diharamkan apa yang dikatakan di dalamnya dengan menyebut nama Al-Masih, nama Az-Zahra. Zahra ini mungkin malam nama bintang, mungkin. Maka lebih harus diharamkan apa yang dikatakan di dalamnya dikarenakan li'ajli Al-Masih. Atau li'ajli Zahra. Atau dengan niat, dengan tujuan, hal tersebut itu lebih utama dari sisi haramnya. Jadi ringkas dari apa yang diinginkan, sembelian ini untuk selain Allah Ta'ala itu tingkatannya bertingkat-tingkat. Dari sisi tahrimnya, dari sisi keparahannya dalam masalah bertentangan dengan syariat Islam. Ini dari kalamnya beliau yang diinginkan. Alasannya fa innal ibadata li ghairillah a'zamu kufra minal istighatsati bi ghairillah. Ini kalam itu kalau didatang tidak datang dari seorang yang memang benar-benar menguasai perkara ini, enggak akan mampu untuk memerinci dengan rincian seperti ini. Maka benarlah beliau disebut dengan seorang yang dengan gelar Syekhul Islam. Maksudnya al-ibadah li ghairillah ta'ala, ibadah untuk selain Allah Ta'ala itu lebih besar kekufurannya daripada minta pertolongan dengan selain Allah. Wa ala hadza falau dzabaha li ghairillahi mutaqarriban ilaihi yahrumu. Dan penjelasan ini, maka seandainya seorang itu menyembelih untuk selain Allah, tapi dia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya haram. Menyembelih untuk selain Allah, tapi niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hukumnya haram. Wa in qala fi bismillah, sekalipun dia berkata dalam sembelihannya tadi atau perbuatannya tadi dengan menyebut nama Allah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadil ummah alladzina taqarrabuna ilal kawatib bidzabah wal bukhur wa nahwi dzalik. Sebagaimana yang kadang dilakukan perkara tersebut oleh sekelompok dari munafik-munafik umat ini. Perhatikan di sini. Para munafikin umat ini. Yang mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan penerapan menyembelih. Menyembelih tadi untuk takarrub kepada bintang-bintang. Dan juga menggunakan bukhur. Bukhur ini adalah asap-asap. Dan yang semisalnya. Wa in kana haula'i murtaddina la tubahu dhabihatuhum bihalin lakin istami'u fid dhabiha mani'ani. Dan walaupun dan jikalaupun dan wa in kana, ya kan? Dan walaupun mereka adalah orang-orang yang murtad, tidak dihalalkan sembelian mereka dengan keadaan apapun, maknanya haramnya mutlak. Kapan saja dan di mana saja. Bihalin. Akan tetapi terkumpul di dalamnya dalam sembilan tadi dua perkara yang menghalangi. Yang pertama, annahu mimma uhilla bi ghairillah. Penghalang pertama yaitu termasuk dari apa yang disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Penghalang kedua, sembelian tadi adalah sembelian annaha dhabihatu murtadin, sembeliannya orang yang murtad. Wa min hadzal bab ma yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkah min adzabal lil jin. Dan masuk dalam bab ini apa yang dilakukannya oleh orang-orang bodoh di Mekah berupa menyembelih untuk jin. Dan ini ya, perhatikan, masalah menyembelih ini masalah yang paling terbanyak dilakukan oleh orang-orang sampai hari kita ini, menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Sehingga kitab semisal yang kita pelajari ini dan yang lainnya, di antaranya adalah apa yang telah kita lewati dari beberapa bab, ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. untuk membenahi agama mereka dan untuk mengetahui fakta yang terjadi di sekitarnya berupa kesyirikan. Di antaranya adalah perkara menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Dan ini di mana-mana perkara ini masih terjadi. Di mana-mana. Terkhusus dakwah tauhid ini dakwah yang tidak gampang didapati dalam setiap tempat. Tidak gampang didapati dalam setiap tempat. Karena rata-rata manusia merasa acuh tak acuh. Merasa enggak peduli dengan dakwah yang menyuarakan tauhid dengan makna yang benar. Sehingga kesyirikan yang paling terbesar berupa menyembelih untuk selain Allah ini adalah masih banyak terjadi di mana-mana. Dan ta'liq yang akan kita baca, lihat nomor 1 dari awal tadi, wa ma'uhillah bi liwarillah. Berkata Syekh Muhammad Hamid Fikir wa ta'ala, wa bi suratil ma'idah al-ayatu salifah. Wa suratil an'am al-ayah mi'awa khamsa wa arba'in. Wa suratul nahl al-ayah mi'awa khamsa asar. Wa ma'uhillah liwarillahi bihi. Maknanya, wa aslul ihlal. Ihlal ini masdar dari tadi. Ahal la yuhilu ihlal. Asli makna ihlal adalah raf'us saut. Wal i'lamu bil maqsud bima uhilla bihi li ghairillah. Raf'us saut, mengangkat suara. Atau mengumumkan. Yang namanya pengumuman adalah dengan suara. Maka dikatakan maka yang dimaksud bima uhilla bihi li ghairillah ma'u'lina anhu. Apa yang disembelih untuk selain Allah ini secara zahirnya, apa yang diumumkan darinya, apa yang telah diumumkan, diberitahukan dari perkara tersebut bahwasanya perkara tadi adalah mandurun bihi li ghairillah, dinadarkan dengan perkara tadi untuk selain Allah Ta'ala. Sawa'un kana hadzal ihlal wal i'lam qabla dhabh, sama saja pengumuman tadi sebelum terjadinya sembelian, sebelum terjadinya penyembelian, sebelum disembelih, seperti katakan hadisatus sayyidah fulana was sayyid fulan, ini adalah kambingnya sayyidah, ini adalah nyonya fulana dan tuan fulana, fulan dan tuan fulan. Fayarifun nasu dalika, maka manusia mengetahui. Ini belum disembelih, baru diumumkan, baru diceritakan. Dengan cerita tadi, dengan pengumuman tadi, maka manusia mengerti, paham dan tahu tentang apa yang diumumkan tadi. Wa annaha muhallun, sesungguhnya domba tadi, kambing tadi disembelih. Muhallun biha, juga disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Walau sammat dhabihu bismillah, dan walaupun seorang yang tadi menyembelih menyebut dengan nama Allah. Hukumnya fa innaha ditasmiyata lafdiyatala lagiyatun. Maka hukumnya penamaan tadi yang diucapkan dengan lafaz tadi adalah ucapan yang lagiyah, yang enggak berarti. Walaupun dia menyebut dengan nama Allah Ta'ala. Mafhum? Jadi kalau ini sembelian tadi memang sudah diniatkan untuk selain Allah Ta'ala, maka manusia itu tahu dan telah diumumkannya walaupun belum disembelih. Dan itu adalah untuk selain Allah Ta'ala. Maka walaupun yang menyembelih tadi menyebut nama Allah, penamaan tadi adalah penamaan yang cuma dalam lafaz melulu, tidak berarti. Dan enggak berarti tadi. Artinya apa? Walaupun dengan menyebut bismillah tidak menjadilah halal. Bahkan pelakunya menjadi musyrik, kafir. Wal ibratu bil ihlal, begitu ya. Ini ada titiknya. Wal ibratu bil ihlal al haqiqi bima intawa alaihi min qasdi taqarrub bihi li ghairillah. Wal ibrah yang menjadi ukuran dengan ihlal tadi, dengan diumumkan tadi secara hakikatnya adalah dengan apa yang intawa alaihi min qasdi taqarrub bihi li ghairillah. Yani intawa yantawi intiwa di apa yang sudah tersembunyi, terliputi dalam hatinya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Maka kalau itu penamaan dengan menyebut nama Allah ini tidak berarti, tidak menjadikan sembilan tadi pada hakikatnya untuk Allah, tapi untuk selain Allah, maka hukumnya adalah batal, tidak menjadi sembelian yang halal, bahkan pelakunya menjadi musyrik dan kafir. Wa kadzalika aidan mas summiya min at-ta'am aw as-syarab aw ghairihi nadaran wa qurbatan li ghairillah. Ini akan didapat ta'liq insyaallah dari kalamnya Syekh bin Baz. Fa kullu ta'amin yusna'u li yuwazza'a 'ala al-akifin anhu. Oh, anhu bukan ini. Anhu itu indah. Mus'ab indah ya. Fa kullu ta'amin yusna'u li yuwazza'a 'ala al-akifin inda hadhihi al-qubur wa at-tawaghit bismiha wa 'ala barakatiha wa mimma uhilla bi ghairillah. Ini yang dulu kita pahami sejak dulu kita kecil. Mendapat cerita dari orang-orang tua kita. Karena kekurangan ilmu. Ternyata juga beliau di sini Syekh Muhammad Hamid Fikri tergelintir dalam kesalahan dalam masalah ini. Demikian juga seluruh apa yang dinamai berupa makanan ataupun minuman atau yang lainnya. Dengan niat untuk nazar atau mendekatkan diri untuk selain Allah Ta'ala. Dan seluruh makanan yang dibuat untuk dibagi kepada orang-orang yang gandrungi kuburan-kuburan dan togut-togut ini dengan nama togut dan kuburan tadi dan dengan niat untuk mencari barokah dari togut-togut tadi, itu seluruhnya adalah mimma uhilla li ghairillah, termasuk dari apa yang disembelih untuk selain Allah atau untuk dipersembahkan untuk selain Allah Ta'ala. Dan maunya adalah hukumnya apa? Haram. Dan ini yang perlu dirinci. Ini yang perlu dirinci. Dari kalamnya Syekh Muhammad Ahmad Fikri ini yang perlu dirinci oleh Syekh bin Baz, dirinci oleh beliau dalam ta'liq yang bergambar bintang. Qawlu wa kadzalika ayatun ma'i isamma minat ta'am wassarab au ghairihi nadaran au kurbatan li ghairillah. Wa kullu ta'amin yusna'u li wazza'a 'ala al-akifina inda hadhil kubur wa tawalli ila akhiri. Jadi yang perlu dirinci adalah demikian juga apa yang dinamai berupa makanan dan minuman atau yang lainnya untuk dinadarkan atau untuk mendekatkan diri kepada selain Allah atau untuk selain Allah Ta'ala, maka seluruh makanan yang dibuat untuk dibagi pada orang-orang yang gandrungi kuburan-kuburan tanpa togut-togut. Ini maunya haram, tidak boleh dimakan. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz, akulu hadal maqamu fi tafsilun. Kata Syekh bin Baz, ku katakan dalam maqam ini, ya kan, dalam penjelasan yang telah disebutkan tadi, dalam rincian tadi, ada rincian yang lebih rinci lagi. Fa in kana al muradu min dalika min anna hadas syirkah likaunihi ibadatan li ghairillah wa taqarruban ilaihi fa hadha sahih. Kalau yang dimaksud dari ucapan beliau Syekh Muhammad Al-Fiqi bahwasanya perbuatan tadi berupa membuat makanan dan yang lainnya dan minuman yang diniatkan nazar untuk selain Allah, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, kalau itu dikatakan adalah syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah atau untuk selain Allah, sebagai taqarrub kepada selain Allah, maka ini benar. Karena la yasusu li ahadin ay ya'budu ghairallahi bi syai'in min al-ibadat la nabiyyan wala ghairah. Kenapa dikatakan itu hukumnya syirik? Karena tidak dibolehkan bagi seorang pun mengibadah selain Allah dengan sesuatu apapun berupa ibadah-ibadah. Secara umum, tidak boleh mempersembahkan suatu perkara ibadah kepada Nabi atau kepada yang lainnya. Walau raiba anna taqdima ta'am wa syarab wa nukut wa ghairi dhalik lil amwat minal anbiya wal awliya au ghairihim au lil asnam wa nahwiha ragbatan wa rahbatan dakhilun fi ibadati ghairillahi. Kata beliau, tidak ada keraguan bahwasanya mempersembahkan makanan dan minuman atau uang atau yang lainnya dipersembahkan untuk orang-orang yang sudah mati, baik yang sudah mati dari kalangan para nabi dan para wali atau yang lainnya, atau dipersembahkan untuk patung-patung dan yang semisalnya sebagai bentuk ragbah wa rahbah. Ragbah, punya keinginan dapat barokah. Wa rahbah, karena dia khawatir dapat apa? Balak kalau enggak melakukan hal tadi. Semuanya adalah masuk dalam beribadah untuk selain Allah Ta'ala. Li'anna al-ibadata lillahi ya ma'amarallahu bihi wa rasuluhu. Karena ibadah yang itu adalah untuk Allah Ta'ala adalah ibadah yang Allah perintahkan dengannya dan juga apa yang Rasulullah perintahkan. Amma in kana muradu syekh. Amma in kana muradu syekh Hamid. Muhammad Hamid Siki. Ya kan? Inna nukut wa ta'am wa syarab. Inna nukut wa ta'am wa syarab wal hayawanat al-hayyah, yang hidup. Adapun apabila yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Hamid Siki, bahwasanya uang dan makanan dan minuman dan hewan-hewan yang masih hidup, allati qaddamaha malakuha lil anbiya wal awliya wa ghairihim yahrumu akhdaha wal intifa'u biha fadhalika ghairu sahih. Adapun apabila yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Al-Fiqi bahwasanya uang dan makanan dan minuman dan hewan-hewan yang masih hidup yang dipersembahkan oleh pemiliknya kepada para nabi dan para wali dan yang lainnya, para nabi yang sudah meninggal, para wali yang sudah meninggal dan yang lainnya, haram untuk diambil, haram untuk dimanfaatkan dengannya, ini adalah tidak benar. Jadi kalau ada orang yang masang sajen berupa uang, ya kan, atau berupa makanan mungkin jeruk, berupa minuman mungkin apa, panta dan semisalnya, dipersembahkan untuk selain Allah, selama enggak tercampur dengan yang najis, maka hukumnya boleh diambil dengan syaratnya akan dibawakan di sini dalam kalam beliau berikut ini, boleh diambil hewan ayam dan kambing dan semisalnya dilepas oleh pemiliknya sebagai bentuk apa? Ini dilepas biar apa? Jinnya tidak ngamuk. Nah, atau mungkin seorang dukun mensyaratkan bagi orang yang punya keluarga sakit, biar yang sakit dari keluargamu ini sembuh, maka lepaskanlah hewan tertentu berupa ayam ataupun kambing di tempat ini, tempat ini, dilepaskan masih hidup. Maka hukumnya boleh diambil, tidak haram. Terlalu mungkin kambing atau ayam, boleh kamu ambil. Kamu pelihara atau kamu sembelih, terserah kamu. Kalau kamu pelihara menjadi harta yang banyak. Ya, atau kamu ambil, kamu jual, lalu kamu belikan sesuatu yang bermanfaat, kamu dagangkan. Ini termasuk perkara yang dibolehkan dengan syaratnya. Akan disebutkan di bawah ini. Nah, dulu kita memahami itu enggak boleh. Kita masih kecil dulu. Dari orang tua kita yang menyebutkannya. Padahal ini adalah dirinci, dibedakan. Maka dikatakan di sini. Tidak benar kalau semuanya itu dikatakan haram. Diambil berupa uang, berupa makanan, berupa minuman, berupa hewan yang masih hidup. Yang dipersembahkan oleh para pemiliknya kepada para nabi dan para wali dan yang lainnya. Kalau dipahami ini haram untuk diambil, haram untuk dimanfaatkan dengannya, ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Li'anna amwalun yuntafa'u biha. Karena itu adalah semuanya adalah harta yang bisa dimanfaatkan dengannya. Qatrogiba anha ahluha. Pemiliknya sudah enggak suka lagi, sudah enggak mau lagi. Pemiliknya sudah enggak mau lagi, enggak kepengin lagi. Sudah dilepas. Walaysat bi hukmil mayyitah. Walaysat bi hukmil mayyitah. Maka itu bukan termasuk dalam hukum bangkai. Ya kan? Jeruk dipersembahkan untuk tokong. Untuk tokong. Biasanya orang dari Malaysia bilangnya tokong. Kalau orang di sana apa namanya? Ya itu. Ada jeruk dan macam-macam. Perhatikan. Walaysat bihumil mayta fawajaba an takuna mubahatan liman akhadha. Maka karena itu bukan termasuk hukumnya bangkai, maka wajib menjadilah keberadaannya adalah mubah. Bagi orang yang mau mengambilnya. Kasairil amwal lati tarakaha ahluha liman arada, seperti hukum-hukumnya harta-harta yang lain, seluruh hukum yang harta yang lain yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk siapa yang mau mengambilnya, bagi siapa yang menginginkannya. Paham itu? Seperti ya kan, hari ini kan banyak barang yang berharga yang berserakan depan masjid ini sekitarnya, berupa apa? Berapa apa? Kardus, apalagi plastik-plastik. Nah itu kalau dikumpulkan dapat sekian kilo, itu namanya sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya. Nah seperti itu. Kalau dia teruk huzurro wajudatun nakhl menasana bil watamr lil fukara, seperti apa yang telah ditinggalkan oleh para petani dan orang-orang yang memanen apa korma berupa sanabil. Sanabil itu apa namanya? Tandanya kurma. Nah, di situ di dalam tandanya itu masih ada sebagian buah yang bisa dimanfaatkan. Kalau orang Jawa bilang apa namanya? Lungo ngasak. Ngerti ngasak? Ngasak itu orang panen jagung, panen padi yang tertinggal di sawah itu namanya apa? Yang mengambil namanya orang lungo ngasak. Golek-golek. Nah, cari-cari. Nah, ini seperti para petani meninggalkan apa yang mereka panen, mungkin berupa padi dan yang lainnya, jagung, kurma, yang masih dalam dahannya, tamer, kurma, untuk para fukara. Hukumnya adalah mubah. Hukumnya mubah. Demikian juga tadi, hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah Ta'ala yang masih hidup. Boleh dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan syaratnya. Dan sebagai bukti yang perkara ini boleh. Niwayatul ala dalika anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhadal amwal latifi khaza'inil lat. Yang menunjukkan tentang bolehnya perkara ini, perkara yang halal. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil harta-harta yang ada di dulu apa? Di khaza'inil lat. Lat itu sesembahan. Untuk selain Allah Ta'ala bagi Ahlul Jahiliyah dulu, yang maknanya ada dua makna. Kalau dibaca tasdid dari nama seorang. Kalau dibaca takhlif maka penyelewengan dari mana? Dari nama Allah. Ini apa? Aliha. Dari nama Allah Ta'ala. Nah dulu. Lat ini dulu sana. Karena sebagai sembahan untuk selain Allah Ta'ala, banyak harta yang diperuntukkan untuk Lat. Kalau sekarang orang-orang pergi ke kuburan, ya kan? Atau ke tempat pohon yang besar yang dikeramatkan, lalu di sana menabur uang. Tapi bukan uang kertas, biasanya uang retean. Kalau uang kertas ya mabur ke sana kemari. Ya kan? Kena angin. Ini boleh dimanfaatkan. Dan waqada minha daina Urwata bin Mas'ud As-Saqafi. Harta tadi yang dulu dipersembahkan untuk Lat, dinadarkan untuk Lat. Fi khazaini Lat. Khazain ini adalah gudang. Gudang apa? Mark apa? Brankas, maksud brankas. Penyimpanan, tempat menyimpan harta-harta yang dulu dipersembahkan untuk Lat. Untuk semacam dari selain Allah Ta'ala. Diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar hutangnya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Walam yaroh. Sini ada yaknya, yaknya harus dibuang ini. Walam yaroh takdimah lillat mani'an min akhdiha indal kudra alaiha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya apa? Tidaklah melihat. Dalam arti tidaklah memahami. Dari tidak menghukumi. Bahwasanya dipersembahkan untuk Lat tadi sebagai penghalang untuk diambil ketika memang ada kemampuan untuk mengambilnya. Maklum ya kawan. Walakin yajibu ala man ra'a mayyafru dhalika minal jahala wal musyrikin ayyunkar alaihi wa yubayyin lahu anna dhalika minas syirki hatta la yudanna anna sukutahu minal inkar au apa? Au akhdahu laha in akhoda minha say'an dallun ala jawaziha wa ibahati wa ibahat taqrubiha ila ghairillah subhanahu. Syaratnya yaitu akan tapi wajib atas orang yang melihat orang lain melakukan hal tersebut dari kalangan orang-orang bodoh dan musyrikin. Kewajiban orang yang tadi melihat mengingkari atas orang yang melakukan tadi dan menjelaskan bagi dia bahwasanya ini adalah syirik supaya apa tidak dia itu diduga, ya kan? Bahwasanya diamnya dari ingkar atau mengambilnya perkara tersebut jika dia mengambil darinya sesuatu perkara tadi tidak diduga sebagai bukti sebagai dalil bahwasanya ini boleh. Nah, mempersembahkan untuk selain Allah Ta'ala dan boleh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara tadi ya. Kepada selain Allah Ta'ala biar enggak diduga dengan dugaan itu maka harus menjelaskan. Mafhum? Jadi kalau kita mau mengambil nah, pas kebetulan orang tadi masih baru naruh di situ maka kita menjelaskan ya kan. Atau walaupun enggak ada orang yang ada di situ maka kita wajib juga menjelaskan biar nanti enggak diduga ya kan kita mengambil tadi itu sebagai bukti tentang bolehnya perkara tadi untuk dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Ini kewajiban. Kenapa? Karena li'anna syirka a'dhamul munkarat fa wajaba inkaru 'ala man fa'alahu. Karena syirik adalah kemungkaran yang paling terbesar. Maka wajib adanya pengingkaran atau seorang melakukannya. Lakin idza kana ta'amu masnu'an min luhumi dhabaihil musyrikin aw sahmiha aw marqiha fa inna haram. Akan tapi makanan dan minuman kalau memang dibuat dari daging-daging sembelihannya musyrikin atau dari lemaknya sembelihannya musyrikin atau dari kuahnya sembelihannya musyrikin maka hukumnya haram. Jadi minuman ataupun makanan yang sudah tercampur dengan sembelian tadi, sembelian apa? Tercampur dengan kuahnya, daging-daging sembelihannya musyrikin maka hukumnya haram. Kenapa? Li'anna dhabihatahum fi hukmil maitah karena sembelian mereka dalam hukum bangkai maka bangkai hukumnya najis. Fataharumu wa tanajjasu biha maka makanan dan minuman tadi menjadi haram dan menjadi najis dengan tercampur dengan kuah daging-daging sembelihannya musyrikin tadi. Mereka dikatakan fataharumu wa yanjusu biha ma khalaqathu min at'am apa yang dicampur berupa makanan tadi dari sembelihannya musyrikin tadi menjadi haram menjadi najis. Bikhilabil hubus wa nahwi. Beda dengan roti dan yang semisalnya. Malam yukholid usai'un min dabahil musyrikin. Beda dengan roti dan yang semisalnya. Apa yang tidak. Malam yukholid hu. Ya kan? Selama tidak tercampur dengan nya sesuatu dari sembelihannya musyrikin, maka fa'innahu halal liman akhadha, maka hukumnya halal bagi orang yang mau mengambilnya. Ya kan, ada jeruk, ada roti, roti dibungkus. Ya kan? Taruhlah nanti tersiram dengan kuahnya sembelihannya musyrikin, tapi enggak sampai masuk dalam rotinya, cuma di bungkusnya saja, plastiknya saja, maka boleh dicuci plastiknya dan dimakan apa? Rotinya. Berarti kan ini, mungkin jeruk mesti dibungkus, jeruk mesti ada kulitnya, enggak masuk ke dalamnya, maka boleh dimanfaatkan. Kalau berapa uang, taruhlah kan, tercampur dengan kuahnya, sembelihnya musyrikin, maka cukup dicuci. Ya kan, dicuci. Dibersihkan, maka boleh dipakai. Dibelanjakan. Maka dikatakan fa'innu halal liman akhadha, maka halal bagi orang yang mengambilnya. Wa kadza nuqut, demikian juga hukumnya uang, ya kan, wa nahwuha, dan semisalnya kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Wallahu ta'ala alam. Ini rincian ya ikhwan. Jadi ketika antum mendapati ada kambing ataupun ayam atau berupa uang atau yang mungkin bisa dimanfaatkan yang enggak tercampur dengan yang najis dari sembelihannya musyrikin, maka hukumnya boleh kita manfaatkan. Kalau yang tercampur tadi bisa dibersihkan darinya, maka boleh. Kalau makanan, ya biasanya sulit kalau memang enggak ada bungkusnya. Ini ya, saya perhatikan. Ini sebagai bentuk mengembalikan perkara kepada hukum asalnya. Sebagai bentuk mengembalikan perkara kepada bentuk asalnya. Dan ini adalah dipelajari dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Bahwa perkara yang haram itu harus ada dalilnya. Karena hukum asal perkaranya adalah halal. Maka untuk mengharamkannya harus bukti dikedepankan berupa dalil tentang haramnya perkara tersebut. Maka kalau itu tidak dipukul rata semua makanan termasuk mimma uhilla li ghairillahi ta'ala, maka hukumnya haram bahkan dirinci. Mahum ya khwa? Nah ini. Maka ketika kita mendapati mungkin keluarga kita yang masih dalam keadaan jahiliyah melepaskan kambing ataupun ayam untuk apa? Jin tertentu biar yang sakit ini sembuh. Dan yang semisalnya, maka kita cari aja, kita ambil, kita bawa pulang. Kita manfaatkan. Ini sebagai bentuk bahwasanya agama itu dibangun di atas dalil, mengembalikan perkara kepada hukum asalnya. Karena al-aslu dalam perkara semuanya ini adalah hukumnya halal, dan juga aslinya dalam perkara, semua perkara adalah suci. Nah, selama tidak ada dalil yang menjadikan berubah dari hukum asal, maka kembali masih dalam hukum asalnya. Ini keadaan yang paling terbesar dalam hukum Islam. Tapi ikhwan, mungkin ini dulu kita cukupkan. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih terhadap para ikhwan semuanya. Dan umahat dan adik-adik semuanya dalam partisipasi untuk hari ini pengecoran masjid kita. Semoga dibalas oleh Allah SWT sebagai bentuk ta'awun dalam kebaikan. Maka tutupkan walhamdulillah bil alamin tafadhal.